risiko cinta jarak jauh. Bayangin jadi si sembelit menghapus sunyi belingin langit sepi dari peluk damai sedamai angin seangat mentari. Kunci pintunya kecil.